Wa idza tazawwaja zawju jadidatan khassaha hatman. Kalau kana amanatan wa kana inda zawji ghairul jadidah wa huwa yabitu indaha bisabi'i layalin mutawaliyat in kanat tilkal jadidatu thayyiban. Masih meneruskan tentang keterangan sebelumnya, yaitu sifat adil yang harus dimiliki oleh seorang suami yang memiliki beberapa istri. Bila seorang suami menikah dengan istri yang baru, tentunya bila suami menikah dengan istri yang baru, maka istri itu harus mendapatkan jatah 7 malam. Jadi istri yang dinikahinya itu mendapatkan jatah 7 malam pertama, tidak memperdulikan apakah dia budak ataupun dia merdeka. Jadi istri yang lama itu diharuskan untuk bersabar menunggu 7 hari yang diharuskan untuk bersama istri baru. Jadi 7 hari ini harus dilakukan secara berurutan ya, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada pemisah antara 7 hari. Dan jumlah 7 hari ini hanya berlaku bagi istri yang masih ini ada salah cetak lagi ini ya. Ini bukan thayyiban tetapi bikron ya. Ini bukan thayyiban tetapi bikron. Coba sebentar. Wa idza tazawwaja zawju jadidatan khassaha hatman. Walau kana amatan wa kana inda zawji ghairul jadidati wa huwa yabitu indaha bisa bai layalin mutawaliyat. In kanat tilkal jadidatu thayyiban. Ini thayyiban ya. Ini ada yang kurang ini. Mestinya bikron yang benar ya. Jadi bikron artinya masih perawan ya. Istri yang belum pernah melakukan hubungan sebelumnya. Jadi keperawanannya masih ya. Saya ulangi bahwa bila ada seorang suami yang menikah lagi, maka istri yang baru harus memiliki jatah 7 hari secara berurutan. Bila memang dia masih bikron, bikron artinya perawan ya, tidak janda. Falau farroko, ini ada yang salah ini ya. Ada yang kurang ya. Wala yakdilil baqiyat wa khassaha bi thalathin mutawaliyat in kana tilkal jadidatu thayyiban. Ada yang kurang ini. Jadi ini, kitab yang lengkapnya begini ya. In kana tilkal jadidatu thayyiban. Jadi antara kata jadidah dan kata thayyiban ini ada yang kurang. Sebentar ya. Ini ya, antara kata jadidah dan thayyiban ini ada yang kurang ya. Ada yang terpotong, kitabnya ada yang terpotong. Begini, yang lengkap begini. Setelah kata al-jadidah, ini ada kata bikron ya, ada kata bikron. Setelah itu ada kata wala yakdi lil baqiyat. Walayakdilil bakiat artinya seorang suami dia tidak harus aduh ini kurangnya banyak ini ya. Mohon maaf ya. Jadi seorang suami bila dia telah menggilir istrinya, bila dia telah menggilir istrinya yang baru, mohon maaf ya. Saya ulangi. Walhasil di kitab saya ini, di PDF ini kurang, ada yang kurang. Cuman keterangannya begini. Intinya adalah seorang suami yang memiliki istri yang baru, maka dia harus mengkhususkan istri yang baru itu, harus mengkhususkan. Dan pengkhususan itu tergantung apakah istri yang baru itu perawan atau sudah janda. Kalau istri yang baru itu perawan, maka harus dikhususkan dengan 7 hari berturut-turut. Tetapi kalau janda, hanya 3 hari. Kalau janda hanya 3 hari. Jadi 7 hari dan 3 hari itu yang telah digunakan untuk mengkhususkan istri yang baru, waktu itu tidak harus dikodo, tidak harus diganti kepada istri-istri yang lain. Falau farroko, intinya begitu ya. Jadi kata yang kurang adalah kata bikron, kemudian wala yakdi lil baqiyat wa khossoha bisalasin mutawaliyat ingka natil jadidatu sayiban. Falau farroqal layaliya binaumihi laylatan indal jadidah wa laylatan fil masjidi masalan lam yuhsab laha dhalik bal yufil jadidata haqqoha mutawalian wa yakdi ma farroqahu lil baqiyat. Jadi 7 hari untuk perawan dan 3 hari untuk janda ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi andai kata beberapa hari yang digunakan untuk mengkhususkan istri barunya ini tidak berurutan, di kitab ini dicontohkan 1 hari berada di samping istri baru dan 1 hari berada di masjid, maka maka malam atau waktu yang digunakan bersama istri itu tidak dihitung karena ada jeda atau ada yang menghalangi antara hari-hari yang digunakan pengkhususan. Jadi bila seorang suami tidak mengkhususkan istri barunya secara berurutan, maka waktu yang menjadi waktu jeda atau waktu pemisah, waktu pemisah di istri yang baru ini harus diganti dengan urut. Jadi ini mohon maaf ya, jadi ada yang kurang, jadi kurang maksimal keterangannya. Saya ulangi. Istri yang baru bila perawan harus dijatah 7 hari secara berurutan. Bila janda 3 hari secara berurutan. Andai kata seseorang menikah dengan istri yang baru perawan, tetapi dia tidak menggilirnya, tidak menjatahnya secara berurutan. Misalkan 1 hari di rumah, 1 hari di masjid, maka hari kedua atau hari di saat dia di masjid itu tidak dihitung bagian dari 7 hari. Artinya 7 hari itu harus lengkap dan berurutan. Dan apabila ada pemisah antara 7 hari, maka pemisah itu harus diganti kepada istri yang lain. Intinya bila ada pemisah itu harus diganti kepada istri yang lain. Artinya istri yang lain berhak menerima waktu tambahan karena sang suami tidak berada di samping istri yang baru. Wah, agak ribet ini ya. Maksudnya bukan keterangannya, tapi ada yang kurang tadi, jadi sulit nih. Wa idza khafa az-zawju nusuzal mar'ati wa fi ba'di nusahi wa idza bana nusuzul mar'ati ay dhahara wa adha zawjuha bila dharbin wal hajrin laha ka qawlihi laha ittaqillaha fi haqqil wajibi li 'alaika wa lami anna nusuz muskitun lin nafaqah wal qasam. Ini sudah membahas tentang nusuz atau keluarnya seorang istri dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya. Jadi ini sudah pembahasan baru ya, sudah tidak membahas tentang qasam lagi.